atau mendengar sesuatu, baik itu hewan ataupun bunyi sesuatu ataupun tanggal, bulan dan semisalnya. Ini semua dari jibt, dan jibt adalah termasuk dari kata lain dari sihir. Sekarang tambahan dari apa yang sudah dijelaskan, yaitu kenapa ayafah termasuk kategori sihir. Ini pertanyaan yang sangat patut kita ketahui. Kenapa ayafah memburu atau menggerak-gerakkan pohon agar burung bergerak ke kanan atau terbang ke kiri atau terbang ke depan? Itu termasuk dari kategorikan sihir. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah karena dengan melakukan iyafah berarti manusia bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ini jawabannya. Karena ketika melakukan iyafah, manusia berarti bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Yakni, apa yang dimaksud dengan burung terbang ke kanan atau terbang ke kiri? Apakah mendatangkan keberuntungan kalau ke kanan atau mendatangkan kesialan kalau ke kiri? Maka ini semua tidak ada sandarannya dan tidak ada sesuatu yang bisa disandari. Ini yang menjadikan iyafah termasuk perkara kesyirikan ataupun sihir yang mengandung kesyirikan. Karena dia bergantung, bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya, inilah yang disebut dengan bersandar kepada sihir. Karena sihir adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak terlihat hakikatnya dengan kasat mata. Disitulah letak iyafah tergolong, dikategorikan, dimasukkan ke dalam perbuatan sihir. Ya, disitulah iyafah tergolong, dimasukkan ke dalam perbuatan sihir. Sekali lagi saya ulangi, kenapa ketika kita menggerak-gerakkan pohon ataupun agar burung terbang dari tempat angkramannya, sangkarnya, ataupun kita melepaskan burung kemudian dia ke kanan atau ke kiri, kenapa itu termasuk daripada perbuatan sihir? Maka jawabannya karena berarti orang tersebut sudah bersandar sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Dan sesuatu yang tidak ada hakikatnya itulah yang disebut dengan sihir. Karena arti sihir adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak kasat mata. Nah ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita membicarakan tork. Kenapa tork termasuk kategori sihir? Karena kan tema kita, Pak, macam-macam sihir. Ya, tork yaitu menggaris, membuat garis di pasir-pasir. Dengan garis tersebut seseorang akan mengetahui nasib baik dia atau nasib buruk dia. Maka ini pun termasuk dari perbuatan sihir. Karena sama jawabannya, karena telah bergantung kepada sesuatu atau bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, yang tidak ada hakikatnya. Begitu pula tiarah, merasa bernasib sial ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu. Melihat burung hantu di atas rumah, melihat burung gagak hitam di atas langit, melihat sesuatu yang buruk ataupun merasakan sesuatu yang buruk, menganggap hari sial, tanggal buruk dan semisalnya, maka ini termasuk perbuatan sihir. Kenapa? Karena sudah bersandar kepada hal-hal yang tidak ada hakikatnya. Dan hal-hal yang tidak ada hakikatnya, tersembunyi, tidak bisa kasat mata, itu disebut dengan sihir. Itu tambahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis di dalam babnya, yaitu dari hadis yang selanjutnya. Penulis rahimahullahu taala mengatakan, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود بإسناد صحيح. Artinya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Poin pertama dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah panggilan, kalau bahasa Indonesianya, anaknya Abbas. Kenapa disandarkan kepada bapaknya? Artinya bapaknya yang lebih dikenal, anaknya Abbas, karena Al-Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk orang yang dicintai dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, kemudian di zaman khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada waktu itu di kota Madinah dalam keadaan paceklik, kemarau, tidak turun hujan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, "Inna kunna natawassalu binabiyika." Wahai Allah, sesungguhnya dahulu ketika Nabi Engkau masih hidup, maka kami bertawassul dengan Nabimu. Maksudnya, kami meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sering mengatakan, tawassul maknanya bukan perantara. Ingat baik-baik itu, hilangkan makna tawassul perantara. Tawassul itu adalah mengerjakan sesuatu yang baik agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika di zaman para sahabat minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, maka ini mengerjakan perbuatan yang baik agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawassul. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, "Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyika." Wahai Allah, sesungguhnya kami dahulu ketika zaman Nabi-Mu masih hidup, shalawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaih, kita meminta beliau agar berdoa kepada Engkau agar turun hujan. Sekarang Nabi Engkau sudah meninggal, faqum ya Abbas. Maka bangunlah wahai Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fad'u lana, berdoalah untuk kami kepada Allah agar turun hujan. Ini menunjukkan bahwa Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Makanya anaknya tidak dikenal namanya. Ya, tidak dikenal namanya, disandarkan kepada bapaknya, Ibnu Abbas. Apa arti ibnu? Anak. Abbas, Abbas berarti anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Namanya siapa? Namanya adalah Abdullah. Namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Tetapi beliau terkenal dengan panggilannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Dan di sini saya ingin mengingatkan kembali, mungkin sudah saya pernah ingatkan, bahwa ketika kita dilahirkan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kurang tepat kita menamai anak kita dengan nama Ibnu Abbas. Nanti bukan anak kita itu, anaknya Abbas. Ya? Anaknya Abbas. Ya, tapi itu panggilan. Mungkin ada orang mengatakan, "Ustaz, itu sudah jadi nama atau sudah jadi sebuah alam dalam bahasa Arab. Sebuah kata yang sudah maklum, itulah sahabat yang bernama Ibnu Abbas." Maka kita katakan, silahkan saja kalau seandainya memang maksudnya adalah itu sebuah nama. Tetapi kalau Anda ke Arab, Ibnu Abbas nanti akan ditanya, bapakmu siapa? Ya, ketika misalkan orang mau mendaftar di Universitas Islam Madinah, "Mas muka, siapa namamu?" "Ibnu Abbas." anaknya Abbas. Ismuka, namamu siapa? Ibnu Abbas. Itu anaknya Abbas, namamu siapa? Nah, kan aneh jadinya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu panggilan, bukan nama. Ya, namanya siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas adalah seorang sahabat yang mulia, yang merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan sahabat yang termuda yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang patut kita ambil terutama bagi anak-anak, ya, orang tua yang hadir di sini ataupun anak-anak muda yang hadir di sini, maka contohlah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada kawannya ketika Rasulullah SAW sudah meninggal, "Hayya natlubul ilma inda ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ayo kawanku, kita belajar ilmu agama. Itu sahabat-sahabat Rasulullah masih hidup. Maka kawannya ini mengatakan, "Apa perlunya kita menuntut ilmu? Di sana ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma. Mereka yang sudah cukup untuk mengajari umat. Kita tidak akan perlu untuk menuntut ilmu." Maka akhirnya Abdullah bin Abbas meninggalkan orang ini, kemudian beliau berusaha untuk menuntut ilmu. Sampai kadang-kadang mengetuk pintu di depan rumah sahabat Nabi yang mempunyai hadis, kemudian belum digubris, kemudian duduk di depan rumahnya, kemudian tidur di depan rumahnya yang penuh dengan debu dan semisalnya, sampai orang rumah tersebut keluar, "Wahai anak paman Rasulullah, maja'abik, ada apa dengan engkau? Halla arsalta ahadan, kenapa engkau tidak mengutus seseorang untuk bertanya kepada aku daripada engkau ke sini?" Maka beliau mengatakan, "Hakadha naf'alu bi'ulama'ina." Demikianlah kami memperbuat dengan para ulama kami. Ini pelajaran menarik. Bahwasanya hormati orang yang berilmu. Hormati orang yang mengajari kalian ilmu agama. Karena ini yang dicontohkan oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian para bapak ibu saudara saudari, akhirnya lama kelamaan Abdullah bin Abbas duduk di majlis di Masjid Nabawi. Orang-orang berhalaqah duduk di sekitar beliau untuk menuntut ilmu. Maka kawannya tadi mengatakan, "Hadzal fata aqala minni." Orang pemuda tersebut menunjuk kepada Abdullah bin Abbas, beliau lebih cerdas dibandingkan aku. Coba aku mengikuti seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya masa muda diisi dengan ilmu agama. Dan menunjukkan pula kepada para orang tua yang anak-anaknya masih muda-muda, maka kenalkan dengan ilmu agama. Dan itu perlu usaha. Kenalkan majelis ilmu. Kenalkan dengan orang-orang berilmu agama. Ya, kenalkan dengan ada namanya menuntut ilmu. Kenalkan, dan itu perlu usaha. Jangan kita cuma masuk ke sini, kemudian tinggalkan anak istri kita di rumah, sedangkan mereka tidak mengenal sama sekali majelis ilmu. Maka ini tidak benar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang tua jangan sampai lupa untuk mendoakan anaknya. Lisan orang tua itu sangat punya kesempatan besar agar doanya dikabulkan untuk anaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Tiga doa yang tidak digabulkan, yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Lihat, dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Ini penekanan. Doa yang pertama, da'watul walid liwaladih. Doanya orang tua untuk anaknya. Abdullah bin Abbas akhirnya menjadi turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat. Pak, kalau seandainya kita katakan ahli tafsir di generasi sahabat itu mulia. Kenapa? Karena lawannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf. Ya, sama kalau seandainya anak-anak SD, ulun juara pertama. Berapa muridnya? Dua. Nah, itu bukan sesuatu yang istimewa, enggak. Ya, akan tetapi ketika ulun juara pertama, berapa muridnya? 30. Dan semuanya adalah utusan-utusan daerah dari nomor 1. Nah, ini baru. Ini ketika kita katakan turjumanul Quran, ahli tafsir di generasi sahabat, bukan sembarang generasi. maka menunjukkan keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Habrul Ummah. Habr itu artinya adalah habr itu artinya tinta. Tinta itu menunjukkan kepada ilmu. Ulamanya umat Islam. Ulamanya umat Islam. Padahal beliau masih muda. Rasulullah SAW meninggal umur Abdullah bin Abbas sekitar 13 tahun. Ya, umur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sekitar 13 tahun. Maka apa penyebabnya? Salah satunya adalah doa dari Rasulullah SAW untuk Abdullah bin Abbas. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan dia, anak ini, agama. Dan pahamkan dia tentang agama. Dan ajarkan dia ilmu tafsir. Di sini pelajaran yang saya sebutkan tadi, orang tua punya kesempatan besar doanya dikabulkan oleh Allah. Dan juga jangan lupa, ketika Anda mendoakan anak, yang Anda doakan bukan hanya perkara duniawi. Melulus ujian, dapat gawian, dapat pekerjaan tetap. Padahal yang paling penting bukan pekerjaan tetap, tetap bekerja. Itu yang paling penting. Ya, dapat gaji sekian, ya, dan semisalnya perkara-perkara dunia. Lihat para anbiya, para nabi alaihi salatu wasalam. Lihat contoh Nabi Ibrahim saja. Doa-doanya doa-doa yang benar-benar bermanfaat bukan hanya dunia tapi akhirat. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku menyembah berhala. Ini paling penting. Ya. Mau titelnya PhD, doktor, profesor, tapi musyrik gimana? Ya, maka jauhkan aku dari dan keturunanku menyembah berhala. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Allah, jadikan aku pendiri salat dan juga keturunanku. Ini lebih penting dibandingkan seseorang hanya dapat perkara-perkara dunia. Maka jangan lupa doakan anak-anak kita. Kemudian jangan lupa ketika mendoakan mereka, doakan untuk kebaikan akhirat dan dunia. Dahulukan akhiratnya, maka kita akan mendapatkan dunianya. Itu kaidah dalam hidup. Yang meluangkan waktu untuk akhirat, dia akan dilapangkan dunianya. Bahkan dunia lelah mengejar dia. Sebagaimana perkataan Al-Ustaz Al-Fadhil Maududi Abdullah Hafizahullah Ta'ala. Lelah dikejar dunia. Dunia yang ngejar dia. Dia gak perlu datang. Gak perlu nyari. Asalkan dia luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sudah banyak contohnya. Dan saya nasihatkan untuk diri saya pribadi. Sebelum bapak ibu saudara saudari sekalian. Yang bermasalah dalam urusan tidak lancar. Yang bermasalah dalam urusan apapun. Urusan mengurus anak. Mengurus istri. Mengurus calon istri. Ya, apa menyuruh calon istri? Hah? Ya, maka maksudnya yang dilamar belum dapat gitu. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan, atau mengurus calon istri kedua. Oh, ramai sudah kalau saudara itu. Ya, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka pada saat itu coba doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba dekatkan diri, baiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan buktinya banyak. Di dalam ayat Al-Quran ada. Di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Maka saya pesan. Pesan kedua dari cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya doakan anak. Dan ketika mendoakan anak, bukan hanya untuk perkara duniawi, tetapi ukhrawinya diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dalam bahasa Arabnya maniqtabasa. Barang siapa yang mempelajari, iqtabasa artinya adalah ta'allama, mempelajari. Ya, mempelajari. Syu'batan minan nujum. Syu'bah artinya adalah ta'ifah. Yaitu sebagian. Kalau diterjemahkan di sini. Sebagaimana sabda Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat ayat 13. Waja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. kami jadikan kalian wahai manusia syu'uban, berbagian-bagian, bergolongan-golongan dan kabilah-kabilah. Jadi kata-kata syu'bah itu artinya bagian. Ya, dalilnya surat Al-Hujurat ayat 13. Juga dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kata-kata syu'bah, bagian. Ya. Al-haya syu'batun minal iman. Sifat malu itu adalah bagian dari iman. Dan ini lafaz yang benar dalam hadis. Adapun ya, beberapa lafaz hadis di antaranya kebersihan sebagian dari keimanan, maka ini tidak benar. Lafaz hadisnya tidak benar dengan lafaz seperti itu. Ya, yang benar adalah at-tuhuru syatrul iman. Yang artinya kesucian setengah dari keimanan. Suci di sini maksudnya suci dari najis dan hadas. Bukan hanya sekedar suci dari kotoran, enggak. Suci dari najis dan hadas. Itu lafaz yang benar. Sama seperti ini, al-haya'u syu'batun minal iman. Sifat malu adalah bagian dari keimanan. Ini kata-kata bagian. Karena di sini disebutkan barang siapa yang mempelajari sebagian. Nah, saya mempermasalahkan kata-kata sebagian dari ilmu nujum. Apa arti nujum? Nujum itu artinya secara bahasa jamak dari najmun, bintang. Ya, nujum itu adalah jamak dari najmun. Dari najmun yang artinya apa? Bintang. Najm artinya bintang. Makanya dalam surat Al-Quran ada surat bernama An-Najm. An-Najm artinya bintang. Nah, barang siapa yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, berarti ilmu-ilmu tentang perbintangan. Yang dimaksud dengan ilmu perbintangan ini bukan bintang-bintang yang ada kita lihat. Bukan. Ya, garis bawah itu baik-baik. Bukan bintang-bintang yang ada kita lihat. Akan tetapi bintang-bintang yang dengannya seseorang berdalil tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Yang dengannya seseorang mengambil petunjuk akan kejadian-kejadian yang akan datang. Itu yang dimaksud dengan ilmu nujum. Perhatikan baik-baik itu. Jangan dianggap bahwa ilmu nujum adalah ilmu bintang yang kita lihat ini. Enggak. Tetapi ilmu nujum adalah ilmu perbintangan yang dengan ilmu tersebut seseorang meramal akan kejadian-kejadian yang akan datang. Itu namanya ilmu nujum. Saya ulangi, ilmu nujum bukan ilmu bintang yang kita lihat, tetapi ilmu perbintangan yang dengannya seseorang meramal akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, seperti kejadian gempa, kejadian mati seseorang, kejadian kecelakaan seseorang, kejadian asmara seseorang, ya begini dan begitu, itu dengan ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ilmu nujum. Nah, misalkan lagi ketika melihat orang lahir kemudian bintangnya ini. Ya, di tengah kita kan paham ada bintang apa? Sagittarius, habis itu Ius lah pokoknya itu. Ulun enggak hafal juga. Ya. Orang kadang-kadang dengan Odin lahir bintang ini, maka dia akan bahagia. Ini lahir bintang itu, dia akan sengsara, akan banyak hutang, akan melamar kada jadi-jadi dan semisal. Ya, ini seperti itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah dirahmati oleh Allah, di sana ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang percaya kepada bintang-bintang ini, maka dia berarti telah kafir terhadap Allah. Hati-hati ini. Yang percaya kepada bintang-bintang ini, maka dia telah kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al-Juhani. Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ketika peperangan Hudaybiyah, beliau bercerita, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin ala ithri sama'in min al-lail." Rasul sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kita pada suatu malam setelah beberapa rintik-rintik hujan dari langit di malam itu. Kemudian beliau berkata, "Qala Allah Ta'ala," Allah berfirman, "Asbaha min ibadi," ini yang disebut dengan hadis qudsi. Rasulullah meriwayatkan bahwa Allah berfirman, itu disebut dengan hadis qudsi. "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Faman qala mutirna bi naw'i kadza wa kadza fa innahu kafirun bi mu'minun bil kaukab. Wa man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatihi fa dzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab." Artinya, di waktu pagi dari hamba-hambaku ada orang yang beriman kepadaku dan ada orang yang kafir kepadaku. Siapa yang mengucapkan kita telah, kan baru turusan hujan. Jadi kalau ada keadaan yang terlihat ada hujan-hujan rintik dan setelah hujan deras, nah itulah keadaan yang dimaksud. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman di waktu pagi hari ada hamba-hambaku yang beriman dan ada hamba-hambaku yang kafir terhadapku. Siapa yang beriman? Siapa yang mengucapkan bahwa kita turun hujan karena ya, karena bintang ini, bintang itu, maka turunlah hujan, maka orang ini telah kafir kepadaku dan beriman dengan bintang-bintang. Adapun yang mengatakan kita turun hujan karena karunia dan rahmat Allah, maka dia berarti beriman kepadaku dan kafir dengan bintang-bintang. Ini menunjukkan bahwasanya hati-hati ketika kita percaya kepada ilmu nujum ini. Ilmu nujum ini bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Ya, yang sangat ironis sekali, kadang-kadang ini dijadikan sebagai pembicaraan yang biasa. Bahkan ditulis di dalam beberapa tulisan-tulisan yang disebarkan di tengah masyarakat, baik melalui media sosial di zaman sekarang, ataupun media televisi, ataupun media cetak, semuanya bisa dibaca oleh seseorang. Ya, maka ini berbahaya, dan ini termasuk penyimpangan akidah yang dianggap biasa oleh sebagian manusia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama membagi ilmu nujum menjadi dua. Para ulama membagi ilmu nujum menjadi dua. Yang pertama, ilmu nujum yang memberikan pengaruh. Ilmu nujum yang memberikan pengaruh. Akan kejadian-kejadian yang akan datang. Ilmu nujum yang memberikan pengaruh tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Maka ilmu ini hukumnya haram dan batil untuk dipelajari. Dalilnya apa yang kita baca sekarang dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr. Barang siapa yang belajar bagian dari ilmu nujum, maka dia berarti belajar bagian dari ilmu sihir. Ini ilmu yang ilmu nujum jenis pertama. Ilmu nujum itu ada dua. Ilmu nujum yang ilmu nujum berupa pemberian pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, karena bayi ini lahir pada bintang ini, maka dia akan jadi seperti ini. Nah, itu namanya. Karena rumah ini dibangun pada bintang seperti ini, pada tahun seperti ini. Kan ada tahun monyet, tahun apa gitu ya, tikus, tahun kambing, tahun unta, reda ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang percaya dengan seperti ini, maka dia adalah ilmu yang haram dan batil untuk dipelajari, dengan dalil yang sudah kita baca tadi. Ilmu nujum jenis kedua, yaitu ilmu nujum berupa pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. Nah, ini dia. Tentang arah dan waktu. Ilmu pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. maka ini diperbolehkan, bahkan terkadang wajib. Bahkan terkadang mempelajari ilmu ini wajib. Wah. Para ulama fikih mengatakan idza dakhala waqtu shalah yajibu 'alal insan an yata'allama 'alamatil qiblah minan nujum wasyams wal qamar. Jika telah masuk waktu salat, wajib bagi manusia untuk mempelajari tanda-tanda kiblat dari bintang, bulan dan matahari. Ini menunjukkan terkadang ilmu tersebut dipelajari hukumnya apa? Wajib. Seperti penentuan kiblat, kita tahu dari mana? Kecuali dari bintang-bintang yang ada. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini ilmu yang boleh, bahkan terkadang wajib. Ilmu nujum yang boleh bahkan terkadang wajib, yaitu ilmu berupa pemberian kemudahan tentang arah dan waktu. Dalilnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 15-16, wa alqaina fil ardi rawasiya antamida bikum wa anhara la'allakum tahtadun. Kami berikan di bumi rawasi. Rawasi itu artinya adalah gang-gang, maksudnya sungai-sungai. Antamida bikum, agar kalian antumida bikum, agar kalian mendapatkan bantuan darinya. Wa anhara, dan juga sungai-sungai. Wa subulan, dan jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dalil yang lain yaitu wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang sebagai tanda-tanda kalian mengambil petunjuk. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu perbintangan diperbolehkan untuk penentuan apa? Arah. Kemudian waktu-waktu yang bermanfaat untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, azan dulu silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Tadi sudah kita sebutkan ilmu nujum ada dua macam. Ilmu nujum yang batil dan muharram, yang haram. Yaitu ilmu nujum yang menunjukkan kepada pemberian pengaruh akan hal-hal yang terjadi akan datang. Yang kedua, ilmu nujum yang boleh bahkan terkadang wajib. Ilmu nujum yang merupakan pemberian kemudahan tentang arah-arah dan waktu-waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sesungguhnya barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah, di sini timbul pertanyaan, yang belajar ilmu nujum yang mana ini? Yang haram ataupun yang boleh? Yang haram. Maka berarti sesungguhnya dia telah mempelajari sebagian dari ilmu sihir. Nah, di sini timbul pertanyaan, kenapa orang yang belajar ilmu nujum dia berarti belajar ilmu sihir? Maka ada jawaban menarik disebutkan oleh Al-Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau mengatakan وَذَلِكَ لِأَنَّ التَّنْجِيمَ تَحَقُّمٌ عَلَى الْغَيْبِ. Saya ulangi. Kenapa belajar ilmu perbintangan, yang mana ilmu perbintangan yang diharamkan dan yang batil tadi, yaitu ilmu perbintangan yang menunjukkan kepada pengaruh yang akan datang, ini berarti sama belajar dengan ilmu sihir. Karena belajar ilmu perbintangan sejenis seperti ini berarti dia sudah mengaku mengetahui akan hal gaib. Di situ letak dia seperti belajar ilmu sihirnya. Garis bawah itu baik-baik. Kenapa belajar ilmu nujum berarti sama dengan belajar ilmu sihir? Karena dengan belajar ilmu nujum dia berarti belajar ilmu-ilmu gaib, yang mana tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Ini Bapak Ibu saudara-saudari. Kita lanjutkan. Semakin bertambah ilmu yang dipelajari, semakin bertambah pula dosanya. Nah, ini makna daripada zada mazad. Semakin bertambah ilmu nujum yang dipelajari, semakin pula bertambah dosanya. Ada arti yang lain, catat arti yang lain. Ya, jadi semakin dia bertambah belajar ilmu nujum yang haram, maka semakin pula bertambah sihirnya. Berarti semakin pula bertambah dosanya. Di sana ada makna yang lain, yaitu semakin dia bertambah ilmu sihirnya, berarti semakin dia bertambah ilmu nujumnya. Nah, begitu. Ini tafsiran kedua. Ini makna kedua. Semakin dia bertambah ilmu sihirnya, semakin dia bertambah ilmu nujumnya. Berarti orang yang ingin menambah sihir, dan dengan menambah sihir tersebut berarti menambah dosa, dia mempelajari ilmu nujum. Ini makna yang kedua. Ya, kalau dalam buku kita mengatakan semakin bertambah dia ilmu yang dia pelajari, ilmu nujum yang dia pelajari, semakin bertambah pula dosanya. Ini makna pertama. Makna yang kedua, semakin bertambah dia ilmu sihirnya dengan bertambah ilmu nujumnya. Berarti setelah itu semakin pula bertambah dosanya kalau begitu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Makna isnad itu adalah mata rantai perawi. Catat itu. Makna isnad adalah mata rantai perawi. Dari mulai Rasulullah meriwayatkan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi meriwayatkan kepada tabi'i rahimahullah. Tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'i rahimahullah. Tabi'ut tabi'i meriwayatkan kepada tabi'ul atba'. Kemudian tabi'ul atba' meriwayatkan kepada syekh imam yang meriwayatkan hadis. Syekh meriwayatkan kepada Imam Bukhari kah, Muslim kah, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Hakim dan semisalnya. Ini semua disebut dengan apa? Isnad, mata rantai perawi. Di sini disebutkan hadis riwayat Abu Daud dan isnadnya sahih. Sahih artinya benar, kuat, sahih, sah. Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita ambil beberapa pelajaran dari riwayat ini. Yang pertama, pelajarannya adalah haramnya belajar ilmu nujum yang merupakan pemberian pengaruh kepada keadaan-keadaan atau kejadian-kejadian yang akan datang. Haramnya belajar ilmu nujum yang merupakan pemberian pengaruh akan kejadian-kejadian yang akan datang. Haramnya belajar ilmu nujum akan yang merupakan pemberian pengaruh tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Karena di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan ilmu gaib. Karena di dalamnya terdapat mengaku mengetahui akan ilmu gaib. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ilmu nujum salah satu macam ilmu sihir. Ilmu nujum salah satu macam ilmu sihir yang merusak tauhid. Yang merusak tauhid. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini adalah setiap kali bertambah belajar ilmu nujum, bertambah besar pula sihirnya. Dan bertambah besar pula dosanya. Nah, itu berkaitan tuh. Belajar ilmu nujum berarti bertambah ilmu sihirnya. Bertambah ilmu sihirnya berarti bertambah dosanya. Itu tiga hal yang berkaitan. Setiap kali bertambah ilmu nujum, bertambah ilmu sihirnya. Bertambah ilmu sihirnya berarti bertambah ilmu apa? Berarti bertambah dosanya. Para ikhwah, ingin saya ingatkan di sini, perhatikan, ini akidah ya. Akidah yang tidak boleh luntur dari hati kita. Pantang untuk kita tinggalkan akidah ini. Walau nyawa taruhannya, saya sering mengatakan ini. Yaitu bahwa tidak ada yang mengetahui akan hal gaib kecuali siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Apapun yang terjadi, seberapa apapun hebatnya dia meramal, benar, tidak benar, detil usat meramalannya, benar semua, bukan urusan. Saya yang meyakini, mengakidahi bahwasanya hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Siapa ada dari manusia yang mengetahui akan hal gaib, maka berarti itu bertentangan dengan ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Qurannya berbunyi seperti itu. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardhil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan di bumi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita ambil hadis yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullah walinnasai min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an man 'aqada 'uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad asyraka wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Artinya An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat suatu buhulan lalu meniup padanya sebagaimana yang dilakukan oleh tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu benda atau jimat, maka dia diserahkan kepadanya tidak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi dari Abu Hurairah. Abu Hurairah kunyah. Abu Hurairah kunyah. Kunyah itu apa? Kunyah itu adalah panggilan dengan menyandarkan kepada kebapaannya. Panggilan dengan menyandarkan kepada kebapaannya. Itu arti kunyah. Misalkan Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah. Ya. Diriwayatkan beliau memang memelihara kucing. Karena Hurairah itu adalah kucing kecil. Hir itu adalah kucing kecil. Ya. Hir adalah kucing betina. Hurairah artinya kucing betina kecil. Gitu. Kalau kucing jantan, al-qittu bahasa Arabnya. Ya. Siapa yang ingin berkunyah Abul Qitt, silahkan aja. Ya. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkenal dengan kunyahnya. Di sini pelajaran menarik dari biografi seorang Abu Hurairah adalah, sering saya ucapkan masalah ini, yaitu perhatikan keluarga kita agar mereka juga mendapatkan hidayah. Minimal cara berpikir hidupnya berubah. Ya, cara berpikir hidup berubah, yaitu bahwa orang yang berpikir hidup seorang muslim itu bagaimana? Kehidupan dunia adalah proses mengumpulkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menafsiri atau mendefinisikan takwa, beliau mengatakan al-khawfu minal jalil. Beliau mengatakan takut kepada yang maha agung. Wal istizadu li yaumir rahil. Saya ulangi, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal istizadu li yaumir rahil. Ini definisi takwa menurut Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Al-khawfu minal jalil, takut dari Allah al-Jalil yang maha agung. Al-amalu bitanzil, beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan, tanzil. Yang ketiga, al-istizad liyaumir rahil, memperbanyak bekal untuk hari besok, hari yang akan kita hadapi semua, yaitu hari kehidupan setelah kematian. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi sebelum Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa coba dakwahi keluarga kita. Ya, apalagi di zaman sekarang yang begitu banyak tantangan. Dua tantangan terberat, syubhat dan syahwat. Syubhat taqdimul aql ala syara'. Syubhat samar-samar dalam agama itu dikarenakan mendahulukan akal dibandingkan syariat. Dan syahwat taqdimul hawa ala al-aql, mendahulukan hawa nafsu dibandingkan akal pikiran. Ini dua godaan ini, syubhat dan syahwat. Syubhat contohnya perbuatan kesyirikan, penyamaan semua agama, isu liberalisme, semua agama sama. Islam tidak boleh mengaku agama yang paling benar. Kalau Islam mengaku agama yang paling benar, Islam berarti agama sombong. Kita harus tawadhu. Ini salah menempatkan tawadhu. Ya. Kemudian perbuatan bid'ah yang mengada-ngada dalam agama, perbuatan kesyirikan, itu adalah samar-samar yang merupakan godaan syahwat, syubhat. Adapun godaan syahwat seperti tahta, wanita, harta, ini semua adalah godaan-godaan syahwat. Yang paling besar dari dua godaan ini godaan syubhat, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, bahwa a'zamul fitnatain al-ula, yang paling besar dari dua godaan ini adalah yang pertama, godaan syubhat. Li'annahu ya'ulu ila an-nifaq wal kufur, karena godaan syubhat bisa membuat orang pergi kepada atau menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan, kekafiran, kemunafikan. Lihat sekarang, ada sebagian orang yang terlalu masuk ke dalam dirinya syubhat, yaitu syubhat kerukunan beragama. Akhirnya pendeta diagung-agungkan, sedangkan orang kafir, orang muslim dianggap sebagai orang yang hina. Seperti godaan syubhat yang lain, pemimpin kafir yang jujur lebih utama dibandingkan pemimpin muslim yang zalim. Maka para ikhwan, ini syubhat. Kita dalam ayat Al-Quran ada Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hamba Allah, budak sahaya yang beriman lebih utama dibandingkan seorang musyrik yang mempesona kalian. Bagaimanapun keimanan tidak bisa diganti atau tidak bisa ditanding dengan akhlak baik apapun. Ya, lawang semua akhlak baik tidak akan diterima tanpa iman. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menahan mereka diterima amal mereka dan sedekah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, ini godaan syubhat. Ya, syubhat misalkan diantaranya, Al-Quran yang tercetak, ini adalah buku. Diinjak-injak juga gak apa-apa. Akhirnya diinjak sama mereka. Ya, padahal di dalamnya tertulis firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwah, godaan syubhat yang lain, kesyirikan. Ada orang mengatakan bahwasanya boleh seorang berdoa, seorang muslim berdoa, wahai Yesus, wahai Sang Yang Widi, itu sama dengan berdoa ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Karena itu Asmaul Husna. Asmaul Husna dari mana mbahmu? Ya, mana dalilnya? Subhanallah. Ya, dan itu penghinaan terhadap Asmaul Husna. Dan itu sebuah kesyirikan. Pak, tidak bisa akan disamakan yang musyrik dengan yang muwahhid. Ya. Sama seperti misalkan godaan syubhat yang lain, yaitu memakai atribut-atribut agama lain dalam momen-momen hari raya mereka. Mereka mengatakan ini kan cuma topi, ini kan cuma pakaian, tidak ada nilai keagamaan sama sekali. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Siapa yang menyerupakan dirinya dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Di sana terdapat penemuan menarik disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Iqtida'us Siratul Mustaqim, bahwa at-tashabuhu fil zahir yurithul mahabbah fil batin. Artinya, menyerupakan diri dalam perkara yang lahiriah itu akan mewariskan kecintaan di dalam perkara batin. Makanya orang yang sering memakai atribut-atribut orang yang tidak Islam, yang tidak beriman, ini kadang-kadang kalau ditanya tentang agama lain, dia sulit mengatakan itu agama musyrik, agama kafir. Sulit. Kenapa? Ada timbul rasa kecintaan kepada agama tersebut. Dia sadari atau dia tidak sadari. Jadi permasalahannya bukan sekedar topi sinterklas saja, enggak. Tetapi di situ ada yurithul mahabbah fil batin, mewariskan rasa cinta di dalam hati, dan ini bahaya. Dan para ikhwah sekalian, orang ya kalau seandainya dia menyerupakan diri dengan berpakaian sebuah kaum, dia akan berkelakuan dengan sebuah kaum tersebut. Seperti misalkan seorang kurus krempeng letoy tapi pakai baju tentara, tetap aja jalannya tapi letoy, ya sama. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang bodoh tidak beragama, tidak faham ilmu agama, tapi pakainya pakaian jubah, kemudian pakai surban setengah perahu, itu jalannya sudah beda. Salamnya kan beda. Assalamualaikum. Beda. Padahal bodoh, enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa, tidak hafal Quran, tidak tahu ilmu usul fikih, tidak tahu ilmu tauhid. Beda. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syubhat paling bahaya, terutama di zaman sekarang. Di zaman media sosial, semua bisa membaca, semua bisa menulis apa yang dibaca. Semua bisa menulis dan semua yang bisa membaca apa yang ditulis. Sampai iblis berbentuk manusia, syaitan berbentuk manusia ketika dia menulis, maksud saya adalah yang menghina-menghina agama Allah, dia sebarkan, dibaca oleh kaum muslimin. Yang paling parah kadang-kadang sebagian orang beragama, dan jangan pernah lakukan, jamaah saya di sini jangan pernah lakukan ini. Ya, sebagian orang beragama dia mencari hal-hal yang pelik-pelik dalam agama. Ustaz, saya baca seperti ini jawabannya gimana? Ente yang baca kok saya yang kena? Ente yang nyari masalah, kenapa saya yang harus jawab? Belajari Al-Qur'an, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada semacam pemikiran di dalam dunia penuntutan ilmu, kalau dia tahu masalah-masalah pelik itu seakan-akan dia adalah orang yang berilmu. Ini keliru. Salah cara belajar seperti itu. Orang yang berilmu adalah orang yang selalu belajar ilmu agama berdasar Al-Quran dan Sunnah. Dia tahu masalah pelik atau dia tidak tahu masalah pelik. Ya. Kalau sudah mengetahui masalah-masalah pelik seakan-akan ilmiah. Ilmiah nanti bingung dia. Ini para ikhwah yang dirahmati. Belum lagi godaan syahwat. Syahwat wanita. Ya. Iya, di Masjid Imam Syafi'i pakai peci. Kemudian pakai baju koko, pakai jenggot. Tapi kalau sudah sendirian, lepas peci, lepas baju koko, jenggot lepas. Yang ditonton macam-macam. A'udzubillah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu godaan syahwat, wanita, tahta, harta. Menghalalkan segala cara, suka berbohong, tidak jujur, menipu, itu semua adalah ujung-ujung dari terkena godaan syahwat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka pelajaran menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, coba lihat beliau bagaimana begitu gigihnya mendakwahi ibunya. Bahkan sampai menangis beliau mendakwahi ibunya agar ibunya menerima Islam. Terutama Pak, seperti yang saya katakan, di zaman sekarang ada kadang-kadang orang tidak tahu apa itu Islam. Muslim dia, kalau ditanya agama apa, Islam, tapi enggak tahu apa itu iman kepada Allah, enggak tahu. Saking jauhnya manusia dari ilmu agama. Makanya saya katakan penting untuk membuat orang itu cara berpikir hidup seorang muslim. Itu sudah poin besar itu. Ya, Orang-orang yang belum pernah mengaji ilmu agama, yang ada dalam benaknya ada dunia, dunia, dunia saja, maka itu dikenalkan. Ini loh, cara hidup seorang muslim itu begini. Yaitu bagaimana kehidupan ini sebagai bentuk proses pengumpulan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Nah, baru setelah itu dia akan belajar. Dan kekeliruan sebagian kawan-kawan yang sudah belajar, mengajak keluarganya, maka dicekoki dengan perkara-perkara ponisan. Aku belajar di Imam Syafi'i, cara sembahyang kami salah. Ini bid'ah nih. Musyrik biani bahaya. Naik kamu. Ya. Ini para ikhwan, ini tidak benar. Kenalkan dulu ilmu agama, pentingnya nuntut ilmu agama. Baru nanti akan tumbuh perasaan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya Islam yang dituntun dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pesan kepada jamaah Masjid Imam Syafi'i, jangan mudah-mudah mengatakan atau memponis ponisan-ponisan yang berbahaya. Ponis berbahaya itu syirik, kafir, musyrik. Ya. Ini tidak mudah. Lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memponis orang itu bisa dihitung dengan jari. Bahkan yang munafik pun disolati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, disolati oleh Rasulullah. Bahkan kalau seandainya ada kain kafan, beliau kasih kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tujuannya apa? Bahwa agama Islam itu agama yang rahmat, agama yang santun, tidak agama yang kasar, keras, ya. Tetapi didasari dengan ilmu agama. Meskipun kita ketika kita ajarkan ilmu agama, kita tidak akan pernah belang-belang. Yang syirik ya syirik, yang tauhid ya tauhid, yang sunnah ya sunnah, ya bid'ah bid'ah. Karena itu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pernah suatu ketika waktu saya dicegat di beberapa kota, kami tidak setuju kamu mengatakan ini perbuatan bid'ah. Saya katakan ini akidah saya, sampai mati pun saya berakidah seperti ini. Tidak pernah perbuatan itu dikerjakan Nabi, para sahabat yang 10 dijamin surga, imam yang 4 gak pernah mengerjakan. Enti mau ikut mana? Diem mereka. Itu akidah, gak bisa dirubah-rubah. Ya, akan tetapi ketika kita berhadapan dengan seseorang, maka jangan mudah-mudah kita memponis si fulan begini, si fulan begini. Tetapi yang kita bicarakan adalah perbuatannya, amalannya. Paham tuh? Paham sekarang ya? Baik. Jadi kita ambil pelajaran dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersemangatlah untuk mendakwahi keluarga. Lihat keluarga kita yang belum mengenal cara berpikir muslim. Itu sudah cukup, Pak. Menjadikan mereka berpindah dari keduniaan, benar-benar pindah kepada orientasinya akhirat. Itu sudah nilai poin penting. Karena dengan setelah itu dia akan belajar, terus belajar, terus belajar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau akhirnya sampai minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan siapa? Ibunya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Kemudian juga pelajaran yang menarik dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bahwasanya beliau meskipun terlambat masuk Islam, tidak menjadikan beliau untuk terlambat belajar ilmu agama. Bahkan Allah membuktikan, para ulama hadis sepakat, aktsarus sahabati riwayatan lil hadis, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis, yaitu siapa? Abu Hurairah. Padahal masuk Islamnya tidak sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masuk Islamnya tidak sama dengan Abdullah bin Mas'ud, Khabbab ibn al-Arad. Tidak sama. Tetapi kenapa beliau meriwayatkan hadis yang begitu banyak? Salah satu sebabnya adalah karena beliau belajar. Ini menunjukkan belajar ilmu agama tidak mengenal umur. Ya, tidak mengenal umur. Baik. Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Imam An-Nasa'i Ahmad bin Shu'aib. Nama Imam An-Nasa'i bernama Ahmad bin Shu'aib. dan beliau wafat pada tahun 303 Hijriah. Itu ulama abad ke-4 Hijriah. Dan beliau mempunyai kitab Sunan An-Nasa'i. Makanya ketika dikatakan An-Nasa'i meriwayatkan, itu berarti di dalam kitabnya apa? Sunan. Kenapa disebut Sunan? Sunan itu kalau di Indonesia itu Sunan Kalijaga, Sunan ini. Apa arti Sunan? Sunan itu, catat, Sunan itu adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara fikih. Tentang perkara-perkara fikih, kitab yang mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara fikih. Dan kitab Sunan yang terkenal di dalam agama Islam, di tengah-tengah kaum muslimin, banyak. Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan ya, tiga itu. Empat itu, ya, Sunan. Nah, semua kitab-kitab itu dimasukkan di dalamnya hadis-hadis sahih dan hadis-hadis yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ilmu-ilmu fikih. Ilmu fikih itu seperti apa? Toharoh, sholat, kemudian puasa, zakat, haji, waris. Itu ilmu-ilmu fikih. Ya, itu ilmu-ilmu fikih. Taib. An-Nasa'i namanya berarti Ahmad bin Shu'aib. Dan beliau ini bukan orang Arab. Beliau berasal dari Turkmenistan. Turkmenistan itu di belakangnya Uzbekistan, Kazakhstan, Afghanistan. Orang-orang menyebutnya negara-negara di belakang sungai. Ya, Eropa enggak, Arab enggak. Ya, negara-negara belakang sungai. Ini namanya An-Nasa'i. Jadi dia beliau bukan orang Arab. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menjaga agamanya lewat siapapun. Maka saya berpesan, sering pesan ini saya katakan, jangan pernah remehkan kebaikan walau secuil pun. Walau hanya menyebarkan satu ayat, walau hanya menyebarkan satu pengumuman kajian. Seperti yang akan kita lakukan nantinya, belajar ilmu menata keluarga muslim yang akan ada kajian umumnya pada hari apa? Hari Jumat, Sabtu, dan Ahad. Walau hanya menyebarkan itu, walau hanya nyumbang 1 rupiah. Dan sebenarnya Banjarmasin tidak perlu ada kotak sumbangan daurah, nggak perlu. Saya yakin banyak di sini, ini banyak orang-orang. Ya, saya tiket ustad, saya konsumsi, saya ini dan itu, nggak perlu ini. Ya, insya Allah tidak perlu seperti itu. Kita bukan orang-orang yang bakhil untuk diri kita sendiri. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi. Siapa yang bakhil, sesungguhnya dia bakhil untuk dirinya sendiri. Saya kira sebuah kemunduran bagi jamaah Masjid Imam Syafi'i jika ada sumbangan daurah terletak di pintu Masjid Imam Syafi'i. Semestinya sebelum ustaz datang, sebulan, dua bulan, sudah ada itu biayanya. Gak perlu ada itu. Itu masih seperti daerah-daerah di pedalaman, ya, yang belum mengenal sunnah. Yang seperti ini gak ada, Banjarmasin gak ada. Kita sudah maju ke depan. Ya, ini yang seperti ini 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ya, makanya setelah ini insya Allah sudah terpenuhi. Yakin? Yakinnya kurang meyakinkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. An-Nasa'i meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'aqada 'uqdatan thumma nafatha fiha faqad sahara, wa man sahara faqad asyraka, wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi." Artinya barang siapa yang membuat suatu buhulan. Apa arti buhulan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, buhulan itu adalah ikatan. Sesuatu ikatan. Ya, buhul artinya ikatan. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, buhul itu disebutkan di sini simpul pada tali, ikatan. Dan ingat, setiap praktek sihir selalu ada itu. Setiap praktek sihir selalu ada buhul, ikatan pada atau simpul pada tali. Barang siapa yang membuat suatu buhulan, kata-kata barang siapa, siapapun. Ya? Siapapun. Mau dia dianggap sebagai ahli agama. Kalau bahasa di Banjar, mau dia ustaz, kiai, tuan guru, guru agama, yang membuat buhulan, maka dia berarti telah membuat sihir. Bukan urusan. Ya? Dia hafal Quran kah? Jadi imam masjid kah? Imam masjid Imam Syafi'i kah? Bukan urusan. Selama buat buhul, maka berarti dia tukang sihir. Ya? Berarti dia tukang sihir. Ikatan-ikatan yang kemudian dijampi-jampi. Barang siapa yang membuat buhulan. Jadi di situ ada beberapa penekanan. Saya tekankan tadi. Kata barang siapa itu umum. Kata-kata barang siapa itu umum. Siapapun yang membuat buhulan. Buhulan adalah simpul pada tali. Dan saya katakan tadi, setiap sihir selalu pasti ada buhulnya. Dan itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan aku berlindung dari wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Selalu praktek sihir selalu ada itu. Makanya ketika Anda datang kepada seseorang berniat ingin minta pengobatan, kemudian dia memberikan buhul-buhul, maka jangan pernah berterima dan bertobat atas itu. Kenapa? Karena itu berarti tukang sihir. Karena di sini disebutkan barang siapa yang membuat suatu buhul lalu meniup padanya, sebagaimana yang dilakukan tukang sihir, maka dia telah melakukan sihir. Setelah dibuat buhul-buhul, ditiup, dijampi-jampi, dibacai-bacai, sebagaimana yang dilakukan oleh maha gurunya tukang sihir. Siapa maha gurunya tukang sihir? Iblis. Ya, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ahadukum aqada syaitan fi ra'si qafiyati ahadikum idza huwa nam. Inna syaitan ya'qidu fi qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam." Sesungguhnya syaitan mengikat, ya, membuat buhul di kopiah. Kopiah itu seperti kita sekarang memakai kopiah, berarti di sini. Ya. Di kepala salah seorang dari kalian. Jadi kopiah bahasa Indonesia dan bahasa Banjar itu dari bahasa Arab, kopiah. Ya. Nah, mengikat dengan tiga ikatan. Kullu uqdatin yanfuthu fiha. Setiap ikatan dari tiga ikatan tersebut dia jampi-jampi. Yanfuth itu artinya meniupkan ludahnya sedikit. Ya. Dan membaca jampi-jampinya apa? Urqut lailun tawil, wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang. Wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang. Wahai fulan, tidurlah, malam ini panjang. Makanya siapa yang terlambat bangun subuh, itu bisa dipastikan dia terkena sihir. Sihirnya siapa? Iblis dan syaitan. Ya? Kenapa? Karena berdasarkan hadis riwayat Bukhari tadi, syaitan mengikat dan dijampi-jampi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah melakukan sihir. Siapa yang membuat buhul dijampi-jampi, maka dia telah melakukan sihir. Apapun statusnya di masyarakat. Lihat, ini saya tekankan berkali-kali. Apapun statusnya di masyarakat. Jangan sampai tertipu. Ya, mau dia hafal Quran, mau dia pernah sekolah di Madinah kah, di Yaman kah, di manakah, mau dia bergelar ustaz kah, atau kiai sejuta umat kah, atau kiai sejuta ummahat. Ya, ummahat itu dari jamak dari ibu-ibu. Ya, atau dia apa saja, hafal Quran, mohon maaf, jenggotnya panjang, surbannya besar, kemudian di jidatnya hitam, itu bukan urat. Selama dia mengikat di buhul-buhul dan dijampi-jampi, kemudian dikasihkan kepada pasiennya, itu disebut dia telah melakukan sihir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Dan barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Nah, siapa yang melakukan sihir, maka dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena sihirnya itu dia minta bantuan kepada jin. Disitulah letak syiriknya. Ya, siapa yang berbuat sihir, dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena dia telah minta bantuan kepada jin. Dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu benda atau jimat, ya, apapun bendanya, dan sudah kita lihat beberapa contoh, ya, entah itu bendanya kayu digantungkan, ataupun gesper dipakai, atau cincin dipakai, ataupun digantungkan di bawah ban mobil, dan semisalnya digantungkan di rumah, ya, itu semua disebut dengan jimat, sesuatu yang digantungkan. Dan tidak ada dalam ajaran Islam ajaran yang mengajarkan dan membolehkan menggantung sesuatu, enggak ada. Ya, dan ini juga tanda sihir yang lain. Apabila Anda datang kepada seorang yang dianggap alim, anggap solehkah, kemudian dia katakan, "Nih, gantungkan di belakang jok mobil. Gantungkan di bubungan, gantungkan di mana?" Itu adalah apa? Sihir. Makanya judul kita itu macam-macam sihir. Maka dia diserahkan kepadanya dan tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya diserahkan kepadanya? Maksudnya adalah berarti siapa yang menggantungkan sesuatu, dia Allah akan berlepas diri darinya. Enggak dapat pertolongan dari Allah, enggak dapat perlindungan dari Allah, enggak dapat kekuatan dari Allah, dia disuruh bergantung kepada yang dia gantungkan tadi. Ya, dia disuruh bergantung kepada yang dia gantungkan tadi. Ini padahal Allah lah satu-satunya yang paling baik penolong. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 40, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pemberi kemenangan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 36, alaisallahu bikafin 'abdah. Ini ayat ini mulia, Pak. Ingat baik-baik ini. Terutama yang hadir sekarang sedang hatinya resah. Pulang ke rumah, sidin galau. Pulang ke rumah, pasti pikirannya bingung. Maka ingat ayat ini baik-baik. Az-Zumar 36. Alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Ingin dicukupkan oleh Allah, maka jadilah hamba Allah. Makanya saya dari awal tadi katakan bahwa yang serat rezeki, yang urusan tidak lancar, perbaiki hubungan dengan Allah. Dan jangan merasa sudah baik. Ini penyakit nih. Ya, merasa sudah baik. Yang urusan tidak lancar, ngurus anak, ngurus istri, tidak lancar. Nasib pernikahan tinggal seujung tanduk. Kayak apa tuh pernikahan seujung tanduk? Belum bingung juga mikir kan? Ya. Pernikahan seujung tanduk, maka perbaiki hubungan dengan Allah. Karena Allah mengatakan, alaisallahu bikafin 'abdah. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya? Hanya hambanya yang dicukupkan oleh Allah. Cukupkan urusannya, cukupkan ekonominya, cukupkan solusi untuk permasalahannya. Ya, perbaiki hubungan dengan Allah. Ini ayat mulia. Ayat yang membuat hati orang tenang. Alaisallahu bikafin 'abdah. Dan lihat Allah bertanya di sini, dan pertanyaan tidak untuk dijawab, akan tetapi pertanyaan mengingkari bahwasanya, wahai hamba-hamba Allah, kalian akan dicukupkan oleh Allah caranya cuma satu, enggak ada yang lain, yaitu jadilah hamba Allah karena Allah akan mencukupkan hamba-hambanya. Bukankah Allah yang mencukupkan hambanya satu-satunya? Dan di sini juga terdapat pelajaran, jangan pernah mencari solusi dari selain Allah. Tidak akan pernah dapat. Kalaupun dapat, tidak sempurna. Saya ulangi. Jangan pernah mencari solusi permasalahan duniawi dari selain Allah. Tidak akan pernah dapat. Kalaupun dapat solusinya, tidak akan sempurna dapat solusinya. Pasti ada kekurangan sana-sini. Tidak berkah. ini ayat mulia, ayat membuat orang hati tenang, hati nyaman, orang tidak akan mudah, meskipun masalah segunung, masalah segunung. Semua dari kita mempunyai permasalahan dalam kehidupannya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia serahkan kepadanya tidak mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, yang pertama, pelajaran pertama dari hadis ini adalah mengikat pada buhul termasuk macam sihir. Saya ulangi, mengikat pada buhul dan menjampi-jampinya termasuk macam sihir. Pelajaran yang kedua, sihir adalah bentuk kesyirikan karena minta tolong kepada selain Allah. Sihir adalah bentuk kesyirikan karena minta tolong kepada selain Allah. Pelajaran yang ketiga, setiap praktek sihir selalu ada ikatan-ikatan buhul. Selalu itu, tidak bisa tidak. Dan sihir akan terus manjur selama ada ikatan-ikatan tersebut. Maka biasanya ikatan-ikatan tersebut disimpan pada tempat-tempat yang susah dijamah oleh manusia. Disimpan di laut, ya dilempar ke laut, susah dijamah oleh manusia. Kemudian dipatak di dalam tanah, ataupun diletakkan di bubungan rumah, dan semisalnya. Susah untuk dijamah manusia. Karena selama tidak dijamah, selama tidak hancur, maka selama itu pengaruh sihirnya akan tetap ada. Ya, pengaruh sihirnya akan tetap ada. Jadi pelajarannya tadi bahwa sihir adalah apa? Praktek sihir adalah bentuk kesyirikan karena minta tolong kepada jin. Dan kemudian selanjutnya bahwa mengikat di buhul-buhul itu adalah termasuk dari para praktek sihir. Kemudian juga termasuk praktek sihir adalah menggantung jimat. Apapun bentuknya. Ustaz, kalau seandainya jimatnya dari Al-Quran kecil, kan ada Al-Quran kecil. Ya? Bagaimana itu hukumnya? Maka jawabannya, itu pun diharamkan menurut pendapat yang lebih kuat. Catat itu. Termasuk menggantung jimat haram hukumnya. Menggantung jimat haram hukumnya. Termasuk menggantung Al-Quran kecil. Baik dijadikan kalung, dijadikan gantungan di mobil misalkan, dengan niatan untuk menjaga mobil tersebut dari mara bahaya dan semisalnya. Nah, kemudian kita catat. Kenapa menggantung Quran kecil padahal itu Quran? Termasuk dilarang dan diharamkan. Satu, jawabannya. Satu, karena bisa menjadi sarana menggantungkan jimat-jimat yang lain. Nah, itu dia. Bisa menjadi sarana menggantungkan jimat-jimat yang lain. Jadi pertanyaannya tadi apa? Kenapa menggantungkan Al-Quran kecil juga termasuk perkara yang diharamkan? Karena bisa menjadi sarana menggantungkan jimat-jimat yang lain. Yang kedua, karena bisa menjadi sarana menghinakan Al-Quran. Akhirnya Al-Quran dibawa kemana-mana, dibawa ke tempat yang tidak suci, ke kamar mandi, ke WC, dan semisalnya. Sebab yang ketiga, yaitu karena bisa mencampurkan Al-Quran dengan jimat-jimat yang diharamkan. Karena bisa mencampurkan Al-Quran dengan jimat-jimat yang diharamkan. Ini para ikhwah, dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa jawabannya itu? Ada tiga. Kenapa menggantungkan Al-Quran walau kecil itu tetap diharamkan? Ya, kita katakan itu bukan jimat, akan tetapi tetap diharamkan karena beberapa sebab tadi. Faedah yang terakhir dari hadis yang kita baca ini yaitu siapa yang bersandar kepada selain Allah niscaya dihinakan Allah. Siapa yang bersandar kepada jimat niscaya dihinakan Allah. Kenapa? Karena Allah berlepas diri darinya, disuruh dia bersandar diri kepada jimat tersebut. Dan yang bersandar diri kepada makhluk tidak akan pernah bahagia dan beruntung dunia akhirat. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang. Saya ingin ini habis ya, sehingga kita nanti membaca bab yang lain insyaallah taala. Penulis mengatakan qala rahimahullahu taala wa an ibni mas'udin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal adhu hiya an-namimah alqalatu bainan nas, rawahu muslimun. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan apa itu, apakah adh itu?" Ialah perkataan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadis riwayat Imam Muslim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adalah sahabat yang terkemuka. Sahabat yang terkemuka, dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dan meninggal di kota Madinah. Dan beliau termasuk daripada orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Orang-orang yang pertama kali masuk dalam agama Islam dari kaum muhajirin. Dan beliau orang yang sahabat Nabi yang berhijrah dua kali. Karena di dalam sejarah Islam hijrah itu ada berapa kali? Dua. Yang pertama ke negeri Habasyah, yang kedua ke kota Madinah. Nah, beliau termasuk orang yang berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian juga berhijrah ke kota Madinah. Dan ini mendapatkan dua pahala tentunya. Ya. Kemudian beliau juga orang yang sholat kedua kiblat. Dua kiblat. Maksud dua kiblat itu adalah Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke kota Madinah, maka beliau sholat menghadap Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kalau kita sekarang menghadap sini, maka Masjidil Aqsa berpaling 180 derajat. Ya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di menghadap Masjidil Aqsa sekitar 16 bulan. 16 bulan. Nah, 16 bulan ini berarti Abdullah bin Mas'ud juga ada di situ. Berarti beliau adalah orang-orang yang termasuk orang-orang berhijrah pertama ke kota Madinah karena beliau salat di dua kiblat. Paham ya? Kenapa itu menjadi utama? Karena beliau termasuk orang-orang yang pertama kali juga berhijrah ke kota Madinah. Kemudian termasuk hal yang merupakan keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud adalah awwalu man jahara bil Qur'an. Sahabat pertama kali yang memperdengarkan Al-Qur'an kepada kaum Quraisy di Mekah di hadapan mereka dengan suara yang lantang. Ya. Sahabat yang pertama kali memperdengarkan Al-Quran dengan suara lantang di kota Mekah di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah sekarang saya akan sebutkan beberapa keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Ini orang mulia. Ya, kita harus mengagungkan beliau. Karena ini orang mulia. Suatu ketika sahabat Nabi tertawa melihat betis, kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhhakun? Kenapa kalian tertawa?" Kemudian para sahabat menjawab, "Min hiddati saqai." Karena cekingnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Cekingnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud yang kalian ketawakan, yang kalian anggap itu ceking, itu lebih berat di timbangan dibandingkan gunung Uhud. Gunung Uhud itu berapa beratnya? Kalau kita ukur dari ujung kanan ke ujung kiri 8 kilo. Dari permukaan tanah sampai puncaknya 800 meter. Saya ingin sekali ada yang menghitung ini secara matematika. Berapa sih beratnya Gunung Uhud dengan seperti itu? Ya, yang ahli matematika. Ya, itu dibanding dengan dua betis ceking Abdullah bin Mas'ud tidak kalah beratnya gunung tersebut. Ini menunjukkan beberapa penunjukan. Yang pertama, keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua, kita nanti di akhirat akan ditimbang, tubuh kita akan ditimbang. Makanya ada hadis riwayat Bukhari, innahu la ya'tir rajulus saminul azim. Sesungguhnya akan datang orang yang besar gemuk nanti hari kiamat, la ya'dilu indallah janaha ba'udah. Beratnya ketika ditimbang tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwa orang-orang gemuk nanti akan tidak seberat sayap nyamuk. Apakah menunjukkan kepada ketercelaan gemuk? Maka tergantung. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dari hal yang menunjukkan kepada keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau sebelum masuk Islam beliau sudah mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati beliau sedang menggembala kambing, maka beliau minta agar Rasul sallallahu minta kepada Abdullah bin Mas'ud yang belum masuk Islam agar diberikan kambing yang tidak punya susunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan dan akhirnya keluar mukjizat, kambing tersebut keluar susunya, kemudian setelah itu diperah, kemudian diminum, baru setelah itu dilepaskan kembali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasulullah, alimni ma hadzal qaul." Wahai Rasulullah, kamu tadi ngucapin apa? Jambi-jambinya apa itu? Sehingga kambing yang tidak punya susu menjadi bersusu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengusap kepala Abdul Mas'ud yang waktu itu belum masuk Islam, "Yarhamukallah, innaka ghulamun muallam." Semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya engkau adalah anak yang akan diberikan ilmu pengetahuan. Dan memang benar, salah satu keutamaan Abdul Mas'ud, beliau mengatakan, "Sesungguhnya jika ada orang yang lebih daripada aku, maka aku akan datang kepada dia. Yang lebih daripada aku ilmunya tentang Al-Quran, aku akan datangi kepada dia. Walaupun jaraknya jauh. Aku telah mengambil surat dari mulut Rasulullah SAW sebanyak 70 surat. Langsung." Makanya beliau ketika mushaf itu disatukan, beliau mempunyai mushaf tersendiri. Karena beliau 70 surat Al-Quran. Berarti sekitar 3/4 Al-Quran. Karena Al-Quran berapa surat? 114 surat. Ini para ikhwah, ini keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada perkataan yang menarik dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah." Sederhana tapi sesuai dengan sunnah lebih baik dibandingkan berpayah-payah tetapi perbuatan bid'ah. Dan ini agama. Ini agama dan ini keyakinan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sederhana tapi sesuai dengan sunnah. Lebih baik dibandingkan berpayah-payah tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku beritahu apakah adb itu?" Ialah perbuatan mengadu domba, yaitu banyak membicarakan keburukan dan menghasut di antara orang-orang. Hadisnya mafhum. Yaitu Rasulullah bertanya, apakah adb itu? Adb itu adalah orang yang hasad, namimah, mengadu domba. Timbul pertanyaan, ini dilihat dari bab kita mana hubungannya? Ya, kenapa mengadu domba dimasukkan ke dalam bab macam-macam sihir? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dikatakan jawabannya adalah Kenapa mengadu domba dikatakan macam-macam sihir? Karena dengan aduan hasutan dan aduan domba tersebut akhirnya terjadilah keburukan di tengah manusia. Persis seperti kejadian sihir. Akibat perbuatan sihir akhirnya terjadilah keburukan dan kekacauan di tengah manusia. Jadi semisalnya dengan itu, sihirnya dengan itu. Ya, semisal sihir dengan itu. Saya ulangi, kenapa adu domba, hasutan senilai dengan ataupun dimasukkan ke dalam bab sihir, macam-macam sihir? Karena samanya dari sisi mengacaukan di tengah manusia, itu dia. Ya, mengacaukan di tengah manusia. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Enggak akan masuk surga. Dan mengadu domba pengertiannya adalah naqlu kalamin nas ila ghairihi liyufsida bainahum. Itu pengertian mengadu domba, memindahkan perkataan seseorang kepada orang lain agar menghancurkan hubungan keduanya. Itu namanya mengadu domba. Dan ini dosa besar. Apa? Dosa besar. Hati-hati dosa ini. Jangan-jangan habis pahala kita gara-gara kita melakukan namimah. Ya, gara-gara melakukan namimah. Taib. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah yaitu tadi, kenapa mengadu domba dikategorikan macam sihir dari sisi mana? Sudah kita jawab tadi. Dari sisi membuat kekacauan, kerusakan, keburukan di tengah kaum muslimin sebagaimana yang terjadi juga pada sihir. Taib. Hadis yang terakhir yaitu penulis rahimahullahu taala mengatakan, وَقَالَ وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah terdapat apa yang disebut sihir. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Poin pertama, Ibnu Umar, nama aslinya adalah Abdullah bin Umar. Ini juga sama. Kenapa terkenal dengan Ibnu Umar, anaknya Umar? Karena yang terkenal siapanya? Umarnya bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat muda juga yang juga bernama Abdullah, yang juga paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang poin yang sangat terkenal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau adalah orang yang sangat menapak tilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah beliau lewat dengan onta melewati pohon. Beliau tambatkan ontanya di pohon tersebut. Kenapa ketika ditanya? Karena aku ingat Rasulullah pernah menambatkan di sini. Padahal beliau tidak punya hajat untuk itu. Para ulama menjelaskan Abdullah bin Umar mendapatkan pahala atas itu. Atas apanya? Bukan atas menambatkannya, tetapi karena kecintaan beliau kepada siapa? Rasulullah. Sama seperti misalkan pakai cincin. Rasulullah pakai cincin. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin untuk setempel. Ya. Sekarang orang pakai cincin bukan untuk setempel, tetapi untuk dia memakai cincin saja. Kalau dia niatkan bahwa memakai cincinnya tersebut karena mencontoh Rasulullah, karena saya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dari sisi mananya? Mencintainya tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara susunan kata yang indah, rayuan, kemudian pujian, sanjungan, ini terdapat apa yang disebut dengan sihir. Ya, yaitu menipu ataupun membuat orang terpesona, tersepona. Ya, terpesona. Rayuan seorang suami kepada istrinya, rayuan seorang orang tua kepada anaknya, yang akhirnya sang anak nurut, yang akhirnya sang istri nurut dengan suaminya dan semisalnya. Ini disebut dengan sihir. Kenapa? Karena dia adalah menipu, dia adalah sikap yang lembut dan semisalnya. Karena arti sihir secara bahasa adalah tipuan, kemudian muslihat, kemudian sesuatu yang lembut, yang tersembunyi dan semisalnya. Tetapi ini menunjukkan bahwa kata-kata indah itu adalah sihir, sihir yang diperbolehkan. Makanya para ulama mengatakan sihir halal adalah rayuan suami kepada istrinya. Itu sihir yang halal. Coba pian, ya. Kalau seandainya lagi berkelahi lawan bini, lawan istri, maka ucapkan, saya ditakdirkan mencintai. Ya. Pian ucapkan di iga telinga sidin. Sebelum beparak sudah tempeleng sidin, pian. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Saya sering mengatakan, sihir-sihir yang halal itu, rayuan-rayuan seorang istri, seorang suami kepada istrinya, kadang-kadang bisa menyelesaikan permasalahan rumah tangga 95%. 5% terserah pian. Ya, itu sudah turun. Tensi untuk marahnya sudah turun. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pelajaran dari hadis ini yaitu macam sihir adalah kata-kata yang indah, tetapi bukan sihir yang diharamkan. Nah, itu dia pelajarannya. Macam sihir adalah kata-kata yang indah, tetapi bukan sihir yang diharamkan. Taib. Itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Dan kandungan bab insya Allah bisa dipahami sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membaca bab yang ke-26. Karena kandungan bab sudah bisa dipahami insyaallah taala. Dan tersisa bagi kita Bapak Ibu saudara-saudari sebelum masuk bulan Ramadan satu kali lagi pertemuan malam Kamis untuk membaca kitab tauhid. Nanti di bulan Ramadan kita akan libur karena malam tidak bisa dijadikan sebagai waktu untuk kajian. Karena ada kultum dari ustadz-ustadz yang ada setelah taraweh. Maka di selama bulan Ramadan tidak akan ada kajian malam di Masjid Imam Syafi'i. Yang ada adalah kultum-kultum setelah sholat taraweh insyaallah ta'ala. Jadi mulai pekan depan adalah semua kajian terakhir, Bulughul Maramnya, Riyadhus Shalihin, sejarah nabinya, kemudian juga kitab tauhidnya, itu adalah kajian-kajian terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan insyaallah taala. Baik, ada 1-2 pertanyaan 5 menit saja. Lah itu silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah doa atau cara agar kita bisa terbebas dari sihir yang sudah mengenai kita? Satu. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk melepaskan sihir-sihir yang sengaja kita tanam dimasukkan. Terus kalau masalah apa ya? Ya, dua itu dulu. Ya, yang pertama, kalau sudah ada seseorang terkena sihir, maka bagaimana tindakannya? Maka di sini berarti tindakan pengobatan, rehabilitasi. Pengobatannya bagaimana? Banyak caranya. Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah agar pengaruh sihirnya dilepaskan dari dia. Dan seperti yang saya ungkap tadi, bahwa pengaruh sihir akan selalu ada selama ada apanya? Buhulnya. Maka dia berdoa kepada Allah agar pengaruh sihirnya dilepaskan dari dia. Mungkin nanti Allah akan memudahkan dia bermimpi di mana buhulnya. Mungkin nanti dia Allah akan memudahkan dia mendapatkan buhulnya secara dia tidak sadari atau dia sadari. Atau akan diperlihatkan dengan diberikan petunjuk oleh Allah dan semisalnya. Maka berdoa, jangan pernah lepas doa. Kemudian yang kedua, yaitu bisa diruqyah. Orang yang sudah terkena sihir, dia diruqyah. Ruqyahnya, bacai Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Rasul SAW, wa ma adraka ma ruqyah. apakah kamu tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah surat untuk meruqyah sihir? Kemudian bacaan yang kedua, bacai surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu adalah berkah, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada satu sihir pun yang bisa melawannya. Kemudian juga membaca Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul huwallahu ahad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik, "Ma ta'awwadza muta'awwidzun mimitslihinna." Artinya, tidaklah seseorang meminta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Nah, ini adalah tindakan-tindakan rehabilitasi pengobatan tatkala sudah terkena sihir. Demikian. Adapun orang yang sudah memasukkan dengan sengaja di dalam dirinya praktek-praktek sihir, seperti misalkan di Banjarmasin terkenal dengan minum minyak bintang. Pengalaman kah berarti? Minum minyak bintang atau pakai susuk atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini, poin pertama kali yang harus dia lakukan adalah bertaubat kepada Allah, karena dia telah melakukan perbuatan sihir, dan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan satu saja dilakukan menghapuskan seluruh pahala. Ya, tetapi ketika dia sudah mengetahui seperti ini sekarang, maka ini sebuah bentuk petunjuk dari Allah, maka bersyukurlah dia kepada Allah. Saya katakan kepada orang-orang seperti ini, yang pertama bersyukur karena sebelum meninggal sudah diberikan petunjuk. Yang kedua, berdoa kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah. Yang ketiga, yaitu berdoa kepada Allah agar istiqamah sampai mati. Ini tiga hal yang harus dia lakukan tatkala orang sudah melakukan praktek sihir. Ya, dia pertama kali bersyukur karena sudah diberikan petunjuk oleh Allah. Karena banyak orang yang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati dalam kesyirikan, mati di dalam perbuatan dosa sihir, ya, mati dalam perbuatan dosa susuk dan semisalnya, masih pakai jimat, masih pakai rajah di mana, di badan, di batis, rajah kemudian di intalu, dan kadang-kadang rajah di telur itu dijual bebas, auzubillah. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pertama kali bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar tobat. Mulai saat ini, apapun masalah yang saya hadapi, maka saya tidak akan pernah berkenalan lagi dengan sihir. Karena itulah taubat yang hakiki, taubat yang nasuha. Menyesal, bertekad untuk tidak kembali, dan melepaskan dosa itu. Itu taubat hakiki. Kemudian yang kedua, yaitu dia berusaha keras untuk mengeluarkan dari dalam dirinya praktek sihir tadi. Seperti susuk, kalau misalkan ada susuk, dia keluarkan. Dan saya mendapati beberapa kali orang bahwa susuk itu bisa dikeluarkan secara medis. Ini bisa dilihat dengan secara medis, ada susuk di pipinya, ada susuk di perutnya, ada susuk di tangannya, maka dikeluarkan. Semampu dia mengeluarkan. Ya. Kemudian juga misalkan ada praktek-praktek sihir yang masih ada dalam rumahnya. Seperti misalkan ikatan, buhul-buhul, jimat-jimat, maka musnahkan. Cara memusnahkannya yaitu dengan cara dibacai Al-Fatihah, dibacai Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Kemudian setelah itu dimusnahkan, dibakar. Ya. Jangan banyunya diminum, jangan. Dibakar, habis itu selesai. Dan jangan takut. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali siapa? Allah. Kalaupun nanti terjadi sesuatu ketika kita membakar, terjadi sesuatu, ada yang ini, ada yang sakit, ada yang kesurupan, maka itu ujian dari Allah. Kita beriman atau tidak kepadanya. Itu ujian dari Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam. Ketika jin memindahkan istana Ratu Balqis, apakah Nabi Sulaiman meminta tolong kepada jin? Apakah seperti ini diperbolehkan? Maka jawabannya tidak. Dan yang pertama, yang memindahkan istana Ratu Balqis bukan jin, tetapi orang yang berilmu. Allah berfirman, "Qala alladzi 'indahu minal kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Orang yang berilmu mengatakan, "Aku akan bisa mendatangkan istana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip, wahai Sulaiman." Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, dan ketika ada istana tersebut benar-benar ada di hadapan Nabi Sulaiman sebelum mata berkedip, maka qala hadza min fadli rabbi, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, liyabluwani ashkur am akfur, agar Allah mengujiku apakah aku bersyukur ataukah aku kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dari koreksian terhadap pertanyaan. Pertanyaannya dulu dikoreksi. Ya, adapun jawaban dari pertanyaan, jadi tujuan pertanyaan ini apa? Kalau dikatakan Nabi Sulaiman minta pertolongan kepada makhluk untuk memindahkan Ratu Belqis, lalu bagaimana kita selama ini belajar minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka sekali lagi saya katakan, Islam itu ya agama yang sangat mudah dipahami. Anda mempunyai di dalam agama Islam, Anda mempunyai kaedah-kaedah yang tetap, dalil-dalil yang tetap, dalil-dalil yang kuat, yang tidak bisa dirubah. Itu akidah. Karena misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu wahai Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu wahai Allah kami meminta pertolongan. Ini nas-nas tegas, tetap, tidak bisa dirubah-rubah bahwa minta tolong hanya kepada Allah. Siapa yang minta tolong kepada selain Allah maka dia musyrik, melakukan perbuatan kesyirikan. Ini nas yang tegas, tetap dan merupakan akidah. Sampai hari kiamat kita berkeyakinan seperti ini. Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika minta, mintalah kepada Allah. Ini nas yang tegas. Itu tanamkan dalam hati. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tanamkan dalam hati itu. Bahwa yang minta kepada selain Allah adalah sebuah kesyirikan. Meminta kepada selain Allah yang mana permintaan tersebut tidak bisa diminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sebuah kesyirikan. Nah, itu poin pertama. Jangan sampai antum bingung dulu dengan pertanyaan seperti ini. Semua syubhat saya sekarang ingin ngajarkan kepada Bapak Ibu bagaimana membantah syubhat dari dasar. Semua syubhat kembalikan kepada yang muhkamat. Mutasyabihat, hal-hal yang samar-samar kembalikan kepada yang muhkamat. Muhkamat itu apa? Tegas, jelas, keyakinan, akidah yang rasih, yang tetap, tidak akan bergoyang. Walau halilintar datang, walau air bah menelan kita, bumi menenggelamkan kita, bukan urusan. Saya akan tetap mengatakan, siapa yang meminta kepada selain Allah, maka melakukan kesyirikan. Ya? Itu akidah, tidak bisa ada dialog di dalamnya, enggak bisa. Nah, adapun yang seperti ini, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan syubhat yang bisa kita jawab ataupun tidak kita bisa jawab. Ya, jawabannya mudah. Pertama, bahwasanya yang dimintai oleh Nabi Sulaiman mereka orang-orang yang mampu untuk melakukan itu. Berarti di sini Nabi Sulaiman tidak melakukan kesyirikan karena beliau meminta kepada orang-orang makhluk-makhluk Allah yang mampu. Seperti misalkan, tolong ambilkan buku itu. Antum mampu saya minta, berarti tidak melakukan kesyirikan di sini. Yang terjadi kesyirikan adalah ketika diminta tidak mampu. Itu jawaban pertama. Dan masih banyak jawaban yang lain. Di antaranya yaitu bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam beliau mempunyai kekuasaan. Bisa memerintahkan makhluk-makhluknya. Yang tidak diberikan kekuasaan kepada yang lainnya. Sebagaimana doa beliau, "Rabbi habli hukman la yanbaghi li ahadin min ba'di." Ya Allah, berikan aku kekuasaan, mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan aku kekuasaan yang tidak diberikan kepada orang pun setelahku. Ini kekuasaan Nabi Sulaiman, mempunyai rakyat dari jin, rakyat dari binatang, rakyat dari manusia yang dia bisa memerintahkan apa saja. Paham di sini? Nah, itu jawabannya banyak. Semua syubhat pasti bisa dijawab. Ya, makanya tapi yang paling penting tadi, semua syubhat kembalikan yang kepada yang muhkamat, yang tegas, hukum yang jelas, ya merupakan akidah yang kuat. Jangan sampai goyah pada saat itu. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Ustaz tadi dijelaskan bahwa arti bintang yang di atas bukanlah bintang yang di atas yang kita lihat setiap hari. Tapi sebagian masyarakat Nah, ada bintang di atas, ini kada hujan. Apakah itu juga bagian daripada kesyirikan? Yang kedua, biasanya para pelaut mau berangkat melaut itu mempergunakan bintang-bintang yang di atas. Itu bagaimana korelasinya terhadap yang Ustaz tadi jelaskan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan sudah bisa dijawab tadi, sana sudah kita jelaskan. Ya. Ada bintang pinanya kada hujan nih. Maka jawabannya hadis Rasul tadi. Man qala mutirna binau'i kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Siapa yang mengatakan bahwa kita turun hujan karena ada bintang ini, tidak turun hujan karena ada bintang ini, maka dia berarti kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Jawabannya ada pada hadis sebenarnya. Ya, tergantung dia mengatakan, ketika dia mengatakan itu, ada bintang berinya kena hujan. Apakah hanya sebatas ilmu yang memudahkan atau ilmu yang memberikan pengaruh? Kita tahu tadi ilmu nujum ada berapa? Dua. Kalau hanya sebatas ilmu yang memudahkan untuk memberikan arah, untuk mengetahui waktu, maka ini tidak termasuk yang diharamkan. Nah, makanya saya berpesan lebih baik perkataan yang tadi, ada hujan, pinanya kada, ada bintang, pinanya kada hujan. Lebih baik dijauhi. Kenapa? Karena ditakutkan masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hujan murni mutlak rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi pertanyaan yang satu, yang kedua. Pelaut, ya. Dia menggunakan bintang untuk arah. Ini ilmu yang kedua. Ilmu bintang untuk memudahkan arah dan waktu. Allah berfirman wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang-bintang dan tanda-tanda kalian mendapatkan petunjuk. Nah, ini tidak termasuk ilmu yang diharamkan. Dia dengan bintang tersebut bisa mengetahui itu arah utara, arah selatan, saya mau pulang, saya mau ke daratan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Nah. Ada lagi? Silah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan, Bu. Ada pertanyaan, Bu? Silakan. Tidak ada? Silakan, Mas. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan atas ilmu-nya. Jazakumullah. Ulun pernah mendengar dari dari artikel, membaca maksud ulun, bahwasanya, dan ini sering menjadi viral dari teman-teman yang mungkin tidak sepaham dengan dakwah sunnah, bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya dibolehkan menikah dengan jin. Diperbolehkan menikah dengan jin. Nggih, itu bagaimana pendapat pian dengan, soalnya ini ulun pikir fitnah ini seperti ini. Yang kedua, ulun pernah meruqyah seseorang, dia ini sudah bertobat dari pelaku kesyirikan. Tapi orang yang di diganggunya ini tidak mau memberikan maaf, Ustaz, karena pengaruh sakitnya yang diberikan itu masih sampai sekarang, dan dia tidak mau dan tidak ridho walaupun ini bertobat. Bagaimana status yang tidak mau memberi maaf karena dia memang masih merasakan sakit? Yang kedua, soalnya buhulnya ini nggak dapat, Ustaz, dibuang ke sungai. Nah, dan bagaimana pelaku yang syirik yang sudah bertobat ini? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini permasalahan yang sedikit mendalam tentang menikah dengan jin. Ada yang hendak menikah lawan jin? Dalam surah Ar-Rahman ayat 74, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam yatmithunna insun qablahum wala jan." Artinya bahwa bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah di dalam surga itu tidak pernah disentuh seorang manusia pun dan seorang jin pun. Nah, kata-kata disentuh seorang manusia pun sebelumnya dan jin pun sebelumnya menunjukkan bahwasanya dimungkinkan bahwa menikahi jin berdasarkan ayat ini. Ya, berdasarkan ayat ini. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwa jin bisa dinikahi dengan ayat ini karena ada kata-kata tidak belum disentuh oleh jin satupun, menunjukkan ada hubungan antara jin dengan makhluk lain. Baik. Sekarang kalau kita katakan, anggap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata seperti itu, menikah dengan jin. Dari semua ilmu yang beliau miliki, kemudian beliau punya zallah, kesalahan di situ, ente ngambil ininya tinggalkan semua itu? Ini kan aneh gitu. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Ya? Dan begitulah cara orang-orang ahlul hawa yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti kesalahan-kesalahan sedangkan ilmunya tidak diambil. Nah, begitu. Paham ya? Jadi, kalau seandainya dikatakan bahwa pendapat Syekhul Islam itu keliru, beliau mengatakan boleh, sebenarnya beliau pun tidak mengatakan boleh menikah dengan jin. Beliau hanya mengatakan dimungkinkan bisa terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Apakah perkataan seperti itu membolehkan? Tidak. Cuma berdasarkan ayat, zahir ayat bahwa tidak, bidadari tidak tersentuh manusia ataupun jin, menunjukkan bahwa ada interaksi antara jin dengan makhluk lain. Ini menunjukkan bahwa bisa mungkin terjadi pernikahan antara manusia dengan jin. Bukan berarti beliau ayo nikah sama jin. Bukan, bedakan itu dengan dua hal. Ya. Tetapi yang menjadi ukuran, yang menjadi pemikiran paling penting adalah bahwa jangan beribadah dengan tatabbu' syubuhat. Beribadah dengan mengikuti perkara-perkara syubuhat, itu Anda tidak akan pernah berilmu. Ya, dan ini hanya ada di dalam hati, di dalam orang-orang yang hatinya penuh zail. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, maka dia mengikuti perkara-perkara syubhat. Itu catat cara beragama yang keliru. Jadi ada Pak gini, manusia itu ada cara berpikirnya begini, bahwa ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukti tubdil masawiyah. Mata yang ridha terhadap sesuatu, maka dia akan menganggap sesuatu itu baik meskipun melakukan kesalahan besar. Sebaliknya, mata yang sudah tidak suka terhadap sesuatu, maka dia akan mencari-cari kesalahan. Meskipun kesalahannya secuil, akan diangkat. Paham ya? Dan ditinggalkan kebaikan yang begitu banyak. Maka kita katakan, kalau itu dianggap keliru, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, manusia laisa bima'sum, bukan orang yang ma'sum. Bisa salah, bisa benar. Dan itu pun tidak salah beliau. Beliau hanya mengatakan mungkin bisa terjadi pernikahan antara jin dengan manusia. Makanya saya belum bertanya tadi, hendakkah menikah lawan jin? Ya, ini dia. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang kedua yaitu tentang orang yang bertobat dari sihir, tetapi yang disihirinya tidak mau memaafkan. Itu beratnya menzalimi orang lain. Makanya para ulama mengatakan huququl adamiyyin mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta. Kita mungkin melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, meninggalkan salat, berzina dan semisalnya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Tetapi urusan dengan manusia menggaliminya, menggibahnya, maka harus minta halal. Dan ini proses dari taubat nasuha. Yang tiga tadi ditambah dengan ini. Pertama, beristighfar, menyesal atas perbuatan. Yang kedua, melepaskan dosa. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, minta halal kepada orang yang pernah kita zalimi. Dan itu prosesnya tidak seperti membalik telapak tangan. Harus mungkin merendah, harus mungkin minta halal, ngasih hadiah dan semisal. Beratnya di situ menzalimi orang. Dan mendingan kita meminta halal di dunia sebelum kita minta halal nanti di akhirat, yang ada cuma pahala dan dosa dan susah. Wallahu alam. Cukup kiranya. Mohon maaf terlalu malam, akan tetapi ini harus ada pertanyaan biar benar-benar bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.